Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mawad, kita masuk pasal yang baru. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun. Wa min uqubatiha, yani min uqubatil ma'asi, akibat atau hukuman dosa dan kemaksiatan, annaha tunsil abda nafsahu, annaha tunsil abda nafsahu, wa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Di antara hukuman atau akibat maksiat dan dosa, maksiat dan dosa itu membuat seseorang lupa akan dirinya. Wa idza nasiya nafsahu, kalau dia lupa dirinya, dia akan melupakan dirinya, ahmalaha, saya dia menyia-nyiakannya, afsadaha, merusaknya, wa ahlakaha, dan menghancurkannya. Ini hissi dan juga maknawi. Hissinya, orang yang berbuat maksiat itu sering lupa diri, tidak peduli dengan keadaan diri, entah kesehatan dirinya secara fisik, tidak dia perhatikan makan minumnya, istirahatnya, tidurnya, pakaiannya, kebersihan dirinya, tidak peduli. Entah itu yang apa namanya tergenap apa kecanduan minuman keras, obat-obat terlarang, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, itu membuat dia lupa dirinya, membuat dia lupa akan entah itu kebersihan dirinya, kesehatan dirinya. Nah, itu secara bisa kita pahami dengan hissi yang indrawi yang terlihat, juga maknawi. Ya, di sini kata beliau, dia membuat jiwanya rusak, mentalnya juga rusak. Nah, kepribadiannya rusak, hatinya rusak. Nah, lupa akhirat. Lupa kalau nanti dia akan dapatkan pertanyaan, bahkan juga dapat balasan hukuman di akhirat. Qala fa idza fa in qila kaifa yansal 'abdu nafsahu? Bagaimana seorang hamba itu lupa akan dirinya? Wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yadhkur? Kalau dia lupa atau melupakan dirinya, apalagi yang dia ingat? Wama makna nisyanihi nafsahu, dan maksud dari dia membuat lupa dirinya itu apa? Melupakan dirinya. Qila na'am yansa nafsahu a'dhamu nisyan. Ya, kata beliau, memang dia lupa akan dirinya dengan sebesar-besar sifat lupa, kelupaan. Betul-betul lupa. Qala Allahul Azim, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia berkata, berfirman, wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Peringatan untuk orang-orang yang beriman setelah Allah mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang akan mereka siapkan, yang haturkan untuk hidup mereka di akhirat. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. Wa la takunu, setelah perintah Allah kemudian melarang. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Bagaimana orang itu lupa dengan Allah? Tidak peduli bahwa Allah melihat. Tidak peduli bahwa dia dalam pengawasan Allah. Tidak peduli bahwa dia sedang durhaka kepada Allah. Ini makna maksud dari dia nasullah. Dia tinggalkan Allah, bukan dia lupa. Fa ansahu mampusau, maka Allah pun melupakan dia, membuat dia lupa akan dirinya, membuat mereka lupa akan dirinya. Bagaimana dikatakan oleh muallif, nasiya nafsahu ahmalha. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya mereka tadinya taat, mereka tinggalkan ketaatan tersebut. tidak bertakwa dan tidak memperhatikan apa yang akan mereka siapkan untuk esok hari mereka. Nah, larangan Allah mereka tidak pedulikan. Qala rahimahullahu taala falamma nasu rabbahum subhanah nasiyahum wa ansahum anfusahum. Ketika mereka telah melupakan Rabb mereka subhanahu wa taala, nasiyahum, Allah melupakan mereka, wa ansahum anfusahum, dan membuat mereka lupa akan dirinya. Kama qala Allah taala nasullaha fa nasiyahum, mereka melupakan Allah maka Allah melupakan mereka. Fa aqaba subhanahu man nasiyahu uqubatain, Allah menghukum mereka yang lupa kepadanya dengan dua hukuman. Nah, maksud di sini Allah lupa kepada mereka, ihdahuma annahu subhanahu nasiyahu, yang nanti diterangkan oleh beliau, melupakan seseorang yang melupakan Allah, Allah menelantarkan dia. Allah tidak peduli kepada keadaan orang tersebut. Wa tsaniyah annahu ansahu nafsahu, bahwa Allah membuat orang itu lupa, pelaku maksiat itu lupa akan dirinya. Qala rahimahullah wa nisyanuhu subhanahu lil abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa takhallihi anhu wa idha'atuhu fal halaku adna ilaihi min al yad lil fam. Makna dari Allah subhanahu wa taala melupakan seorang hamba itu artinya Allah mengihmalkan dia, menyia-nyiakan dia, Allah membiarkan dia, Allah takhalli anhu, menanggal, melepaskan dia, wa idha'atuhu, dan menelantarkannya. Nah, tidak peduli apakah orang ini mau baik, mau tidak diberi. Nah, kalau Allah menginginkan seorang, kalau Allah sayangkan, sudah kita lewat, para thalabah ingat, ya, bukan orang-orang sembarangan. Hufadzul Quran, hamalatul ilmi, hamalatul Quran, itu orang-orang istimewa yang kata Rasulullah SAW adalah ahlullah min ahlil ard, keluarga Allah dari kalangan manusia, makhluk, itu ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah min khalqih, itu keluarga Allah dari kalangan makhluknya. Berarti orang yang istimewa, makhluk-makhluk, hamba-hamba yang istimewa. Jadi bukan sembarangan, bukan orang-orang yang sembarangan. Orang-orang istimewa dalam pandangan Allah, sangat diperhatikan oleh Allah. Sehingga mereka tergelincir, jatuh, kalau Allah sayang kepada dia, merahmatinya, Allah luruskan dengan caranya. Imma Allah masukkan ke dalam dirinya taubatan nasuha yang luar biasa, atau Allah timpakan teguran sebagaimana Allah menegur para kekasihnya dari kalangan anbiya war rusul shalawatullahi wasallamu alaihim. Ya, apa dosa Nabi Ayub, bertahun-tahun beliau sakit? Apa dosa Nabi Yunus? Apa salahnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim? Itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Ketika Allah tidak suka kepada seorang hamba yang sudah punya ilmu, sudah punya ayat yang Allah berikan pada dia, tapi dia lepaskan ilmu itu, akhlada ilal ard, lebih cenderung kepada tanah, sesuatu yang rendah, yang tidak bernilai, yang di dunia dan seisinya ini. Apalagi yang Allah lakukan? Allah biarkan dia. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, diumpamakan oleh Allah seperti seekor anjing. Al-Quran yang bicara seperti itu. Ketika orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang telah diberi ayat oleh Allah, sebagaimana kata Allah, فَانْسَلَخَ مِنْهَا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا, lepaskan diri, dia melepaskan diri dari ayat itu seperti ular lepas dari kulitnya. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Dan lihat apa bahasa yang disebutkan oleh Allah. Fa'atba'ahu syaitan, dia diikuti oleh syaitan. Fa'atma'ahu syaitan fa'kana minal ghawi. Jadi orang yang ghawi. Al-ghiwayah itu dal ba'da al-huda. Dal ba'da al-ilm. Orang yang sesat setelah punya ilmu. Orang yang sesat setelah dia dapat petunjuk. Kenapa? Lebih memilih sesuatu yang rendah dan tidak bernilai. Kemudian Allah sebutkan, kalau kami kehendak berkehendak untuk memuliakan dia, la rafa'nahu ya. Tapi ternyata tidak. Nah, maka para thalabah, lebih-lebih hamalatul Quran, ini sangat perlu untuk memperhatikan yang seperti ini. Kalau Allah biarkan, tidak diluruskan, tidak ada orang yang menegur dia, tidak ada orang yang menasihati dia, dan wazi'ul Quran yang ada di dalam dirinya lemah, tidak terperbaiki dengan Al-Quran, mungkin bahkan mungkin tambah hafal Al-Qurannya. Tapi sebagaimana juga kata Rasulullah, la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka. Ibadahnya banyak tapi tidak bernilai. Nah, itu kalau sudah Allah menyia-nyiakan dia. Lebih parah lagi, waliyadzubillah, kisah yang masyhur dari kalangan di masa-masa tabi'in, Ibnu Abdurrahim yang akhirnya mati dalam keadaan, atau apa, setelah dia punya hafalan, termasuk komandan baris perang di masa itu, tapi ternyata kemudian murtad, memilih menjual agamanya, melepaskan agamanya demi untuk menikah dengan seorang wanita Kristen, kufar, dari kalangan Nasara. Baik. Qala rahimahullahu taala, fal halak. Nah, kalau sudah seperti ini, kebinasaan, adna ilaihi minal yadmi ilal lilfam, kehancuran orang tersebut itu lebih dekat dibandingkan tangan ke mulutnya. Wa amma insa'uhu nafsahu fahuwa insa'uhu lihududiha al-aliyah. Adapun Allah membuatnya lupa akan dirinya, itu Allah membuatnya lupa akan keuntungan dia, jatah dia, kebahagiaan dia yang tinggi, yang mestinya dia dapatkan, tapi dia karena kemaksiatan yang dia lakukan, dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, keuntungan-keuntungan tersebut. Wa asbabi sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma takmulu bihi nafsuhu. Dia dibuat lupa dengan sebab-sebab kebahagiaan dirinya. Dia dibuat lupa dengan sebab-sebab keberuntungan, kesuksesan dirinya, kebaikan dirinya, dan hal-hal yang membuat sempurna dirinya. Apa yang membuat dirinya sempurna? Iman dan amal saleh. Yunsihi dzalika jami'ahu. Allah membuat dia lupa semua itu. Lupa dengan iman, lupa dengan ilmu. Mungkin maklumatnya masih ada, tapi tidak berbekas. Tidak ada nilai. Bahkan sebagiannya disebutkan ketika dia murtad, mati dalam keadaan kafir. Ketika dia mati, yang tersisa ayat yang kemudian disebutkan sebagian dalam riwayat, dia membaca, dia hanya ingat apa surat Al-Hijr itu, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Nah, mati. Cuma itu yang diingat dari hafalan Quran yang 30 juz itu. Penyesalan ya terlambat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Betapa banyak orang-orang yang kafir itu sangat ingin seandainya mereka dahulu adalah orang-orang yang Islam. Qala rahimahullahu taala yunsihi dzalika jami'ahu. Allah membuatnya lupa semua itu, lupa akan kemaslahatan dirinya, lupa akan sebab-sebab keberuntungan dan kebahagiaan dirinya. Fala yukhthirhu bibali. Tidak Allah munculkan di dalam benaknya, tidak terlintas sama sekali untuk terbetik, untuk taubat, untuk memperbaiki diri, untuk berhenti. Wala yaj'alhu ala dzikrihi, tidak Allah letakkan dalam ingatannya, wala yasrifu ilaihi himmatahu fayarghaba fihi, dan tidak Allah arahkan kepada perbaikan, kepada keuntungan itu tadi, himmahnya, kemauannya, tekadnya, sehingga dia punya kecenderungan suka kepada kebaikan tadi untuk atau perubahan. Fa innahu la yamur bi balihi hatta yaqsidahu wa yu'thirah, karena sungguhnya tidak pernah terlintas, tidak pernah masuk ke dalam benaknya sampai dia punya niat untuk itu atau mengutamakannya. Tidak ada sama sekali, tidak terlintas, tidak terbetik dalam pikirannya untuk berubah, sadar untuk menghentikan atau menahan diri atau ya, tentang keadaan dirinya nanti gimana kalau nanti saya akan jadi begini, rusak atau ilmunya atna. Hal-hal yang sifatnya artinya membuat dia sadar berhenti dari kemaksiatan itu tidak ada terlintas. Wa aydan fayunsihi uyuba nafsihi wa naqsaha wa afatiha. Juga Allah buat dia lupa akan aib-aib dirinya, kekurangannya dan penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Fala yakhturu bi balihi izalatuha wa islahuha. Sehingga tidak lagi terlintas dalam benaknya untuk menghilangkan aib tersebut, kekurangan tersebut, penyakit-penyakit tersebut, tidak ada pula keinginan dia untuk memperbaiki. Terus akhirnya terbenam. Bahkan nanti yang lebih parah lagi, kalau sudah dia sampai pada tingkatan seperti ingin baik, jatuh lagi. Nah, digiring supaya dia tidak kembali kepada yang benar. Wa aydan yunsihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamha. Juga Allah buat dia lupa akan penyakit-penyakit jiwanya, penyakit-penyakit hatinya, dan kepedihan-kepedihan yang dirasakan oleh hati dan jiwa tersebut. Dibuat dia lupa, dibuat dia tidak merasakan. Nah, di sini bisa maknanya yunsi di sini Allah buat dia lupa, tidak peduli. Sehingga tidak ada muncul dalam hatinya itu merasa menyesal, merasa malu, sampai akhirnya tidak pula merasa jijik, merasa benci dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Fala yakhturu biqalbihi mudawatuha, akhirnya tidak muncul dalam hatinya keinginan untuk mengobati. Wala sa'yu fi izalati ilaliha wa amradiha allati ta'ulu bihi ilal fasadi wal halak. Juga tidak ada keinginannya berupaya untuk menghilangkan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguannya itu tadi yang membawa dia kepada kerusakan dan kehancuran. Bukan hancuran fisik saja. Orang yang bermaksiat itu bukan hancur fisiknya saja. Nah, mungkin fisiknya belakangan, tapi mentalnya, jiwanya, kemudian hatinya, pikirannya itu sudah rusak lebih dahulu. Wa'iyadzubillah. Qala fa huwa maridun mutkhanun bil marad. Jadi itu adalah penyakit yang diperparah dengan penyakit lagi. Wa maraduhu mutaramin bihi ila talaf, dan penyakitnya itu saling melemparkan dia kepada kebinasaan. Wala yash'ur bi maradi, tanpa dia sadari penyakit tersebut. Dan ini yang paling parah, penyakit yang dialami oleh hati yang sering tidak dirasakan oleh pelaku dosa dan maksiat. Nah, apalagi kalau dalam keadaan dibarengi syahwat dan syubhat. Nah, lihat orang-orang khawarij, tidak merasa dia bahwa dia itu dalam keadaan sakit. Nah, kenapa? Merasa dirinya baik juga. Yang mereka inginkan apa? Idil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Nah, sementara mereka juga memperbanyak ibadah. Nah, baik itu zikir-zikir, wirid-wiridnya, puasa, salatnya. Nah, wala yakhthur bi balihi mudawatuhu, dan tidak terlintas dalam benaknya untuk mengobati penyakit tersebut. Wa hadha min adhamil uqubatil 'ammah wal khassah, dan ini termasuk hukuman yang paling berat bagi orang yang awam, juga bagi orang yang khusus, para thalabah, yang mereka orang-orang yang berilmu. Nah, lebih parah lagi itu, berarti surah ini. Bukan enggak ada contoh, contoh banyak. Ya. Orang-orang khawarij itu orang-orang yang punya ilmu, punya ibadah, tapi mati tidak bermanfaat. Nah. Fa ayyu uqubatin a'zham min uqubati man ahmala nafsahu wa dhayya'aha. Hukuman mana lagi yang lebih berat dibandingkan hukuman yang dirasakan orang-orang yang menyia-nyiakan dan menelantarkan jiwanya, wa nasiya masalihaha, dan lupa akan kemaslahatan dirinya, wada'aha wada'aha, lupa dia tentang obat dan penyakit-penyakit jiwanya, wa asbaba sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa hayatiha al-abadiyah afin na'imil muqim. Lupa dia akan sebab-sebab kebahagiaannya, lupa pula akan keberuntungannya, kebaikannya, dan hidupnya yang abadi di dalam alam, di dalam kenikmatan yang abadi. Nah, artinya di sini bukan lupa, enggak ingat lagi, tapi dia sengaja ingat. Ya, maksud di sini nisyan di sini ihmal, dia telantarkan. Orang yang menelantarkan sesuatu bukan dia enggak tahu. Nah, bukan dia lupa dari tadinya tahu kemudian enggak ingat lagi, tidak, tapi dia sengaja enggak peduli. Mau dia beruntung atau enggak. Nah, yang penting dia syahwatnya terpenuhi. Wa man ta'ammala hadzal mawdi' tabayyana lahu anna aktsara hadzal khalqi qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha wa adha'u haddaha min Allah. Siapa yang memperhatikan masalah ini, jelas baginya bahwa mayoritas makhluk, mayoritas manusia, qad nasu, mereka betul-betul menyia-nyiakan diri mereka secara hakiki, menelantarkannya dan menyia-nyiakan bagiannya dari Allah. Waba'uha rakhisatin, waba'uha rakhisatan bitamanin bakhsin, dan dia menjualnya, menggadaikannya dengan harga yang murah, dengan harga yang rendah, bai'al ghubni, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bangkrut, yang rugi. Dia mengira untung tapi ternyata rugi yang dia dapat. Itu ghubn. Wa innama yadhharu lahum hadza indal maut. Ini baru terasa ketika menjelang mati. Wa yadhharu hadza kullu dhuhur yaumal taghabut, dan tampak itu semua dengan sejelas-jelasnya di hari ditampakkannya berbagai kesalahan. Yauma yadhharu lil 'abdi annahu ghubina fil 'aqdi alladhi 'aqadahu li nafsihi fi hadhihi ad-dar, pada hari di mana tampak bagi seorang hamba bahwa dia dalam keadaan rugi dengan transaksi yang dia lakukan untuk dirinya di alam dunia ini. Nah, disibukkan dia dengan urusan dunia, nah, yang membuat dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Wa tijara allati tajra fiha lima'adihi, dia ini dalam transaksi perniagaan yang dia lakukan di alam ini untuk hari yang dijanjikan baginya. Fa inna kulla ahadin yatajiru fi hadhihi dunya li akhirati. Maka ingat bahwa kita semua, siapapun itu, sedang berniaga, berjual beli di dunia ini untuk akhirat. Kita melakukan transaksi, kita melakukan jual beli. Nah, sebenarnya kalau kita ingat, kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu, silahnya Allah itu mahal. Ala inna silatallah al-jannah. Ketahuilah bahwa silah, barang dagangan yang dijual oleh Allah itu adalah jannah. Itu pembayar. Apa yang Allah beli? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu yang dibeli oleh Allah. Dalam keadaan Allah tidak butuh jiwa dan harta kita. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan harta, dan Allah yang menyediakan surga untuk membelinya. Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan Allah. Nah, Allah tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan oleh orang-orang yang tidak mau berjual beli dengan Allah. Ini yang sesungguhnya. Nanti di akhir disebutkan oleh beliau, kulun nas yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Tiap pagi kita berangkat itu semua menjual dirinya. Ada yang dia membebaskannya, menyelamatkannya. Ada yang dia menghancurkannya. Apa yang kita lakukan? Qala fal khasirun, maka orang yang rugi, alladzina ya'taqiduna annahum ahlur ribhi wal kasbi ishtarul hayatad dunya wa haddahum fiha wa ladzatihim bil akhirati wa haddihim fiha. Orang yang rugi adalah orang yang meyakini, orang yang sedang dalam keadaan yakin bahwa dia, bahwa mereka termasuk orang-orang yang beruntung, berhak mendapatkan laba, dan orang-orang yang ahli dalam usaha. Mereka membeli atau mereka menjual hayatat dunia, atau mereka membeli hayatat dunia, kehidupan dunia dan keuntungan mereka di dunia ini, kesenangan, kelezatan mereka di dunia ini, bil akhirah, mereka beli dengan melepaskan akhirat dan keuntungan mereka di akhirat. Apa yang mereka dapatkan? Dunia. Apa yang mereka lepaskan? Akhiratnya. Fa'adhabu bitayyibatihim fi hayatihimud dunya. Maka mereka melepaskan kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan mereka di dunia. Wastamta'u biha waradu biha. Mereka bersenang-senang dengannya dan meridai dan puas dengan kesenangan dunia itu. Watma'annu ilaiha, merasa tentram kepadanya. Wa kana sa'yuhum li tahsiliha, dan upaya mereka, usaha mereka 24 jam setiap hari adalah upaya mereka memikirkan bagaimana mendapatkan dunia, entah itu harta, tahta, kedudukan, pangkat, jabatan, pengikut, ketenaran, fasilitas, pengakuan, atau wanita. Faba'u washtara wattajaru waba'u ajilan biajilin. Mereka menjual, mereka membeli, mereka berniaga, mereka jual ajil dengan ajil. Mereka jual yang ajil, akhirat, untuk mendapatkan ajil, yang segera, dunia. Nasi'atan binakdin. Mereka melakukan transaksi, menggadaikan, menjualkan sesuatu yang jatuh tempo perolehannya, keuntungannya, dengan untuk mendapatkan yang naqd. Maksudnya beliau itu tadi, dunia dan akhirat tadi. Nasi'ah ini akhirat, mereka lepas. Walaupun akhirat kan masih kredit, keuntungannya nanti belum jelas. Kalau dunia kan kontan, hari ini dapat, bisa terlihat, selama masih hidup masih bisa dah dapat. Akhirat belum tentu. Ghaiban binajiz, satu yang gaib dengan sesuatu yang hadir, yang nyata. Waqalu hadha huwal hazmu, ini yang baru cerdas. Orang yang baru berakal itu seperti ini. Dia menjual sesuatu yang enggak jelas untuk mendapatkan sesuatu yang jelas. Mereka lepas akhirat, enggak perkara gaib, enggak jelas, untuk mendapatkan dunia yang nyata, yang jelas. Wa yaqulu ahaduhum, sebalah satu dari mereka berkata, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bih. Ambil apa yang kamu lihat, yang enggak kamu lihat cuma dengar-dengar, lepaskan. Paham? Apa yang kita cuma dengar? Akhirat. Sudah pernah lihat akhirat? Enggak ada. Ya udah, itu lepaskan aja. Dunia yang sekarang kita rasakan. Qala wa kaifa abi'u hadiran naqdan mushahadan fi hadhihi ad-dari bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghaira hadhihi. Penjelasannya Bagaimana mungkin saya menjual sesuatu yang hadir, yang kontan, yang bisa disaksikan di alam ini dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang nasiah, yang masih ditunda pembayarannya di negeri yang lain selain alam ini. Nah, ini pertanyaan tadi. Nah, kalau kamu orang cerdas, yang sekarang ini yang kamu harus perhatikan. Yang cuma enggak jelas, nah, masih esok. Wa yandammu ila dzalika dha'ful iman. Tambahan pula kepada itu lemahnya iman. Wa quwwatu da'i syahwah, kuatnya dorongan syahwat. Wa mahabbatul ajilah, cinta kepada ajilah dunia. Wa tasyabbuh bi banil jinsi, dan meniru banil jinsi yang serupa dengan dia, sesama manusia. Dia lihat orang lain, oh iya si fulan itu sejak dia tinggalkan agamanya, masya Allah sekarang, dulu rajin ke masjid, sekarang wah sibuk dengan, nah, nanti ketika ditanya, ya saya kan harus begini, nah, harus punya rumah kalau pengen, nah, harus punya baju bagus, nah, apalagi kalau misalnya dai, nah. Fa'aktsarul khalqi fi hadhihi tijaratil khasirah allati qala Allah subhanahu fi ahliha ulaika alladhina ishtaraw al hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Maka mayoritas manusia di dalam perniagaan ini, fil hadhil tijarah al khasirah allati qala Allah subhanahu fi ahliha, mereka adalah orang-orang yang menjual membeli kehidupan dunia, menjual kehidupan dunia atau membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Nah, mereka mendapatkan dunia dengan melepaskan akhirat, maka tidak akan diringankan dari mereka azab dan tidak pula mereka ditolong. Wa qala fihim fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidak beruntung perniagaan mereka dan tidak pula mereka mendapat petunjuk. Nah, ini mayoritas manusia. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas penduduk bumi ini, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Jangan ikut dengan mayoritas, jangan ikut dengan jumhur. Nah, manusia maksudnya. Nah, wa aktsarun nasi la ya'lamun la ya'qilun, itu dalam ayat. Qala fa idza kana yaumut taghabun, maka ketika hari ditampakkannya berbagai kesalahan, zaharalahumul ghubnu fi hadhihi tijarah, barulah terlihat bagi mereka kerugian dalam perniagaan tersebut. Fatataqatta'u 'alaihan nufusu hasarat, akhirnya putus nafas mereka karena kecewa dan merasa menyesal. Tapi penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri menyesal. Mumpung masih di dunia melihat kita dapatkan kenyataan seperti ini, sebelum kena dari orang lain yang kata-kata yang pedas menyakitkan, kita koreksi diri kita, kita perbaiki diri. Kita lihat ke diri kita masing-masing. Apa yang ada? Lebih-lebih thalabatul ilmi, hamalatul Quran, baca sirah para sahabat, baca sirah para ulama salaf. Mereka ya, banyak bukan orang-orang yang maksum. Tapi bagaimana mereka kemudian menjadi imam? Fudail bin Iyad rahimahullah, Malik bin Dinar, kisah yang masyhur tentang Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, Syekh Al-Bukhari rahimahullah, yang dapatkan hidayah lewat tangan Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, minta hadis, kalau kamu enggak kasih hadis tak tusuk dengan pisau. Subhanallah, kamu enggak layak hadis nih. Ayo, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula ilam yastaq fa ilam tastahi fasna ma syi'ta, ilam tastahi fasna ma syi'ta. Satu hadis ini, dengar hadis itu terdiam Abdullah bin Yusuf, kemudian tinggalkan kebiasaan jeleknya. Banyak mereka. Nah, yang akhirnya mereka ya, Belajar itu bukan di waktu kecil seperti antum para talabah sudah jenggotan. Ibnu Hazm rahimahullahu taala baru semangat dia belajar fikih setelah umurnya 20-an tahun, 27 tahun kalau enggak keliru. Masuk masjid di setelah asar duduk dia. Masuk masjid dia langsung duduk. Salat dulu, salat tahiyat. Kemudian setelah asar masuk masjid mau salat asar, setelah asar sudah selesai salat asar, dia mau salat lagi, salatnya ini salat sunnah, ditegur lagi. Kalau sudah salat asar enggak perlu, enggak ada lagi salat. Bingung dia, ini enggak benar seperti ini. Ya. Harus belajar ini. Kenapa kok kemarin saya dibolehkan untuk enggak boleh duduk langsung harus salat sebelum ketika baru masuk masjid. Sekarang mau salat, ya, ini kok enggak boleh. Akhirnya beliau belajar. Nah, mereka punya semangat dan betul-betul mereka memperbaiki diri. Taib qala rahimahullahu taala wa ammar rabihuna fa innahum ba'u faniyan bibaqin. Adapun orang yang beruntung, mereka itu adalah orang-orang yang menjual yang fana demi mendapatkan yang kekal. Wa khasisan binafisin. Mereka menjual yang rendah dengan yang berharga untuk mendapatkan yang berharga. Wa haqiran bi'azim. Mereka menjual sesuatu yang remeh untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yang hebat. Wa qalu, kata mereka yang beruntung ini, ma yaqdaru hadhihi ad-dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi ahadzana min Allah ta'ala wa daril akhirati biha. Apa urusannya, apa ukurannya, berapa sih dunia ini dari awal sampai akhir sehingga saya harus jual untungan saya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat dengan dunia ini untuk mendapatkan dunia. Betapa rendahnya maksud mereka orang-orang yang beruntung ini. Tidak ada artinya. Berapa harganya dunia ini kok saya harus melepaskan akhirat? Berapa harganya dunia ini? Berapa nilainya dunia ini sehingga saya harus melepas keuntungan saya di sisi Allah? Ini orang-orang yang berakal, orang-orang yang inilah yang orang-orang dikatakan Allah mereka yang hazim. Betul-betul mantap, cerdas. Fa kaifa bima yanalul 'abdu minha fi hadzal zamanil qasir alladhi huwa fil haqiqati ka ghafwati hulmin la nisbata lahu ila daril qarar albatta. Bagaimana kalau misalnya yang dengan apa yang diperoleh seorang hamba dari dunia ini di masa yang pendek yang pada hakikatnya itu seperti mimpi, kembang mimpi, ya, baru dia terbangun tiba-tiba. La nisbata lahu ila daril qarari albatta, yang tidak bisa dibandingkan dengan negeri akhirat sama sekali. Nah, apa yang diperoleh dalam waktu yang singkat, usia paling panjang berapa di kalangan kita 90 tahun, berapa yang dia dapat? Nah, kesenangan, anggap kesenangan sejak kecil dari bayi sampai 90 tahun kaya terus. Berapa kesenangan yang dia peroleh? Dibandingkan dengan kesenangan dan kenikmatan yang ada di akhirat. Qala Allah Ta'ala wa yawma yashuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Pada hari Allah mengumpulkan mereka seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali sesaat. Satu saat dari siang hari mereka berkenalan padanya. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ini penggalan-penggalan waktu yang dengan bisa dibandingkan dengan satu hari itu keadaannya seperti waktu asyiyah, waktu duha, waktu petang. Berapa ukuran 24 jam sehari? Berapa waktu duha? Singkat. Nah, seperti itu kehidupan dunia. Qala ta'ala ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Itu juga. seperti sesaat dari bagian dari siang hari, tidak ada lebih. Wa qala ta'ala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin, qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lam. Sangat sedikit, sangat singkat waktunya kamu tinggal di dunia ini. Wa qala ta'ala yawma yunfakhu fis suri wa nashurul mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna idz yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Dibandingannya yang dimaksud oleh beliau tadi, bagaimana soalnya kalau dibandingkan dengan apa yang diperoleh seorang hamba di waktu yang seperti ini pendeknya. Enggak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Fahadihi haqiqatud dunya. Yang mau dikatakan tadi perkara yang kontan tadi itu sangat-sangat pendek. Inda muafati yaumil qiyamah, ketika dibandingkan dengan hari kiamat. Kalau mau disesuaikan, mau dihadapkan kepada hari kiamat, tidak ada nilainya. Falamma alimu qillata lubthihim fiha. Nah, ketika orang-orang yang rabih ini, orang-orang yang beruntung ini sadar pendeknya, singkatnya waktu mereka di dunia, wa anna lahum daran ghairu hadhihi ad-dar. Dan ketika mereka sadar bahwa mereka punya negeri, punya alam lain untuk hidup, hiya darul hayawan wa darul baqa. Itu negeri kehidupan yang sesungguhnya, negeri abadi. Ra'au min a'zamil ghubni bai'a daril baqa bidaril fana. Ini orang-orang yang kata Imam Syafi'i apa? Inna lillahi abdan futana. Orang-orang yang cerdas. Allah punya hamba orang-orang yang cerdas. Mereka lihat bahwa dunia ini bukan untuk kehidupan, untuk tempat tinggal menetap. Ketika mereka sadar seperti itu, mereka jadikan dunia ini sebagai laut, dan mereka jadikan amal sebagai perahu untuk mengarunginya. Itu hamba-hamba Allah yang cerdas. Lihat dalam muqaddimah Riyadhus Salihin. Nah, itu orang-orang yang futana, orang-orang yang cerdas. Wa qalilun minhum, wa qalilun mahum. Mereka sangat-sangat sedikit. Nah, ketika orang-orang yang beruntung ini menyadari seperti itu, mereka melihat merupakan kerugian yang sangat besar mereka menjual negeri yang abadi untuk mendapatkan negeri yang fana. Fattajaru tijaratal akyas, maka mereka pun melakukan transaksi perniagaan orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas. Walam yaghtarru bi tijarati sufaha'i minan nas, dan mereka tidak tertipu, tidak terkecoh, tidak mau ngikut-ikut dengan transaksi perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang yang enggak punya akal. Fadhahara lahum yawma taghabun ribhu tijaratihi wa miqdaru mashtarauhu. Maka tampaklah mereka pun akhirnya melihat pada hari ketika ditampakkan semua kesalahan keuntungan perniagaan mereka dan kadar apa yang mereka beli, nilai yang mereka beli dengan melepaskan yang fana itu. Wa kullu ahadin fi hadhihi ad-dunya ba'un mushtar muttajir. Dan setiap individu kita, semua kita ini adalah pedagang. Setiap individu kita ini adalah muttajir, tajir. Semua kita ini adalah tajir, imma membeli atau menjual. Wa kullu nasi yaghdu fa ba'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Nah, kita ini akan membebaskan, memerdekakan diri kita atau menghancurkannya. Nah, kita setiap saat menjual atau membeli. Apa yang kita beli, apa yang kita jual. Qala rahimahullah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Sungguh Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa, raga dan harta mereka. Biannalah, bahwa untuk mereka adalah surga. Apa yang dijual oleh Allah? Surga. Apa yang dibeli oleh Allah? Jiwa, raga orang yang beriman. Siapkanlah diri-diri kita. Layak jual, layak untuk dibeli Allah atau tidak? Siapkan harta-harta kita layak untuk dibeli oleh Allah atau tidak? Padahal Allah tidak butuh. Allah yang memberikan harta itu, Allah yang memberikan jiwa kita, tapi Allah membelinya dengan silah yang ghaliyah, dengan barang jagangan yang sangat-sangat mahal. Fahadha awwalu naqdin min thamani hadhihi tijara. Inilah awwalu naqdin, awal uang dari saman, dari harga di dalam perniagaan ini. Apa yang ini dengan pembayaran. Pembayaran pertama yang dilakukan dalam transaksi ini. Fatajiru ayyuhal muflisun. Maka berniagalah kamu, wahai orang-orang yang bangkrut. Waya man la yaqdiru ala hadza saman hahuna samanun akhar. Nah, siapnya ini dan orang-orang yang tidak mampu untuk mendapatkan, untuk melepaskan harga yang ini, masih ada harga yang lain kalau kamu mau menjual beli. Fa in kunta min ahli hadhihi tijara fa'ati hadza thaman. Kalau kamu masih termasuk orang-orang yang berada dalam transaksi ini, layak untuk melakukan transaksi perniagaan ini, maka berikanlah harganya. At-ta'ibun. Kalau kamu enggak bisa, enggak mampu untuk melepas jiwa, tidak mampu untuk melepaskan harta, ada cara lain, transaksi yang lain. At-ta'ibun al-'abidun as-sa'ihun hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi wa tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum. Akhir. Wal maksud, nah ini kalau enggak mampu untuk berjihad seperti ini, melepaskan jiwa, raga dan harta, terlalu sayang sama diri sendiri, sehingga kadang-kadang ya nyerempet-nyerempet bahaya, melakukan dosa dan maksiat, hartanya digunakan untuk hal yang tidak baik, tidak bermanfaat, dibuang-buang untuk hal yang tidak pantas, bukannya disedekahkan, bukannya diinfakkan untuk jalan-jalan kebaikan, tapi untuk memuaskan diri. Kalau tidak bisa yang seperti ini, ada cara lain. Kalau masih terlalu kikir melepaskan jiwa, raga dan harta, ada cara yang lain. Lakukanlah seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah, bertaubat dengan taubat dan nasuha. Jadilah orang-orang yang abid dan seterusnya ayat ini. Wal maksud, maksud dari uraian ini semua, annadzunub tunsil abda haddahu min hadhihi tijaratir rabihah. Dosa dan maksiat itu membuat kita lupa bagian kita dalam transaksi yang menguntungkan ini. Membuat kita jadi berat untuk berjihad. Nah, gak harus berperang. Mujahadatun nafs, untuk berada tetap di atas ketaatan, jauh dari maksiat, melepaskan harta yang disukai untuk mendapatkan ridha Allah, sangat-sangat berat. Watashghaluhu bi asbabi tijaratil khasirah. Dosa dan maksiat itu menyibukkan pelakunya dengan sebab-sebab perniagaan yang merugikan. Digiring ke sana. Wa kafa bidzalika uqubah, dan itu cukup sebagai hukuman. Orang yang berakal tentu tidak akan mau mencari yang rugi. Hatta dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia kita tidak ingin rugi dan berhitung betul, sebenarnya kita dapat diuntungkan oleh Allah. Di sini yang sering kita dengar teorinya, dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Di sini harus kita manfaatkan teori itu. Itu teori Yahudi. dalam urusan transaksi di dengan kalangan manusia, tapi di sini subhanallah. Nah, jiwa kita itu dari apa? Cetakan kita itu dari apa? Dari sesuatu yang rendah. Barang kita ini, badan tubuh kasar ini dari apa? Dari setetes mani, dari keluar dari tempat yang hina, air yang hina, min ma'in mahin. Keluar dari tempat yang hina. Tapi masya Allah dimuliakan subhanallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk beli mendapatkan surganya. Nah, Allah beli. Dalam keadaan Allah tidak butuh. Harta Allah siapkan. Kan untung itu. Kita modal apa? Tidak ada modal. Semua taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Kemana kita? Apa yang kita pilih? Fa'tabiru ya ulil albab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini. Baik. Ilahuna subhanakallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta. Astaghfirullah.